Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Telah berkata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, yaqulu ta'ala, ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه المؤلف رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى menukil hadis Bukhari ini diletakkan dalam bab Safar yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah Ta'ala." Nabi mengatakan Allah Ta'ala telah berkata, menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Ma li 'abdi mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabu illa al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah untuk seorang hamba-Ku yang beriman kepada-Ku ada balasan dari-Ku ketika Aku ambil safiyahnya, sang kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia berharap pahala dari Allah kecuali al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba mukmin lalu diuji oleh Allah dengan diambil sang kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ketika dia mendapatkan musibah seperti ini, dia justru berharap pahala di sisi Allah, maka tidaklah ada balasan kecuali al-jannah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasafi diterangkan oleh Syekh Rahimahu ta'ala, Syekh Muhammad Salih al-Husaymin, dalam syarahnya mengatakan, wasafi man yastafi'il insan wa yakhtaruhu. Yang namanya safi, man yastafi'il insan, siapa-siapa yang dijadikan kekasihnya, orang pilihannya, orang yang spesial untuk dirinya, baik itu dari anak ataupun saudara ataupun paman ataupun bapak ataupun ibu ataupun kawan. Yang jelas, siapa-siapa di antara mereka yang terpilih di dalam hatinya menjadi kekasihnya, maka mereka itu adalah dhusilatin minhu al-qawiyah, punya hubungan kuat. Mereka adalah yang punya hubungan kuat. Lah, kalau ada orang yang punya hubungan kuat dengan kita, entah itu anak kita, entah itu ibu kita, entah itu bapak kita, entah itu saudara kita, entah itu paman, bibi, ataupun teman dekat kita. Karena sebagian teman dekat itu kita bisa merasakan lebih daripada saudara kita. Mungkin di daerah tertentu, anak paman Ibnu Am itu jauh lebih dekat dibanding yang lainnya. Nah, kalau ada orang yang kita cintai seperti ini kedudukannya, lalu diambil oleh Allah, kemudian ketika diambil itu kita tidak berpanjang-panjang sedihnya, tetapi kita kembalikan urusan itu kepada Allah dan kita berharap memperoleh pahala dari kesabaran kita dan tersebut, falaisa lahu jazaa' illa al-jannah, tidaklah dia akan mendapatkan pahala apa balasan kecuali al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka, menjanjikan untuk mereka yang diuji oleh Allah dengan diambilnya sang kekasih, yaitu bentuknya kematian, maka harus sabar dan berharap pahal si Allah, falaysa lahu jazaa' illa al-jannah. Kata Syekh Latifah, fi hadza dalilun ala fadilat sabr ala qabdi as-safi min ad-dunya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang fadilahnya sabar ketika Allah ambil sang kekasih kita di dunia ini. Wa anna Allah azza wa jalla yujazi al-insan idza ihtasaba yujazi al-jannah. Allah akan membalas orang itu yang mendapatkan musibah dengan kematian sang kekasihnya, apabila dia berharap pahala dari Allah dengan musibah itu, maka dikatakan yujazi al-jannah, dia akan balasi dengan surga. Di dalam hadis ini juga ada dalil ala fadlillah subhanahu wa ta'ala wa karamihi ala ibadihi fa innal mulk mulkahu wal amr amrahu. Di sini juga ada dalil tentang bagaimana baiknya Allah terhadap hamba-hambanya. Dan dalam hadis ini pula ada apa yang namanya kekuasaan, hanya kekuasaan Allah. Yang namanya urusan, hanya Allah yang punya segala urusan. Jadi yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antawasofi yuka ilahuma lillahi azza wa jalla. Kamu dan yang engkau sayangi dan yang engkau cintai itu juga milik Allah. Wa ma'adhalik idha qabadallah safin an wa ihtasaba fa inna lahu hadzal jazal azim. Walaupun kamu dan kekasihmu itu milik Allah, akan tetapi kalau Allah ambil sang kekasihmu itu dan kamu justru berharap pahala sisi Allah, fa inna lahu hadzal jazaa'ul 'adzim, maka untuk dia akan mendapatkan pahala yang besar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الإشارة إلى أفعال الله من قول إذا قبضت صحيا ada faedah besar yang bisa kita ambil, yaitu isyarat terhadap perbuatan Allah. Di dalam hadis ada kalimat إذا قبضت صحيا, artinya kalau aku ambil kekasihnya. Ini merupakan apa? Af'alullah. Perbuatan Allah itu qabat tusafiyah. Qabat. Walasyak'an Allah subhanahu wa ta'ala lima yurid. Kita tidak ragu bahwa Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Walakin yajib alaina an na'lam anna fi'lullah kulla khair la yunsab asy-syarr ila Allah abadan. yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, wajib atas kita untuk kita ketahui bahwa segala perbuatan Allah itu kebaikan. Apapun yang Allah lakukan itu kebaikan. La yunsab asyar illallah abad. Tidak boleh kita mengatakan atau menisbahkan satu kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kita harus yakin apapun yang dilakukan oleh Allah adalah kebaikan. Walaupun kalau terjadi syar, kejelekan itu ada, nyatanya di mata kita ada kejelekan. Kejelekan itu hanya pada objeknya saja, terjadi hanya pada objek, bukan pada perbuatan Allah. Masalan, Syekh memberi satu gambaran yang dimaksud dengan kalimat bahwa perbuatan Allah itu semuanya baik, tidak bolehnya kita menisbahkan kejelekan pada perbuatan Allah. Adapun kalau ada efek kejelekan yang menimpa seseorang, maka itu hanya pada obyeknya kejelekan itu, bukan pada perbuatan Allah. Sekarang saya akan memberikan kepada kita contoh. Masalan idza qadarallahu ala insanin ma yaqrahu fala syakka anna ma yaqrahu al-insan binisba ilai syar. Misalkan Allah menakdirkan kepada seseorang sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia ingin menghindar. Fala syakka anna ma yaqrahu al-insan binisba ilai syar. Maka sesuatu yang tidak dia sukai kalau menimpa dirinya bagi seseorang itu adalah syar, kejelekan, musibah. Kita tidak suka kerugian. Nah, ketika kerugian menimpa kita, maka kerugian itu adalah syar dari kita. Walakin syar fi hadza al-muqaddar la fi taqdirillah. Yang perlu kita sadari bahwa syar yang terjadi di sini, kejelekan yang terjadi di sini, hanya pada objek yang Allah tetapkan saja, bukan dari perbuatan takdir yang telah Allah tetapkan itu. Kalau takdir Allah tidak jelek. Li'anna Allah la yuqaddiruhu illa li'hikmah azimah. Karena Allah tidaklah menakdirkan sesuatu kecuali untuk sesuatu yang di dalamnya ada hikmah yang besar. Imma lil muqaddar alaihi imma li amatil khalq. Bisa jadi hikmahnya itu kembalinya kepada orang yang tertimpa musibah tadi, atau bisa jadi ada hikmah besar yang akan diterima oleh amatil khalq, manusia atau makhluk secara umum. Kata Syekh, ahyanan takunul hikmah khasah fil muqaddar alaihi wa ahyanan fi khalq ala sadil umum. Kadangkala yang namanya hikmah itu khusus untuk orang yang menjadi objek dari takdir itu. Kadang pula hikmahnya ada untuk bukan yang objeknya, tetapi untuk yang lainnya, makhluk secara umum. Al-muqaddar alaih iza qaddar la alaih syarran wa sabara. Nah, sekarang Syekh akan memberikan gambaran apa? Bahwa yang hikmah bisa jadi untuk orang yang kena musibah ada hikmah. Bisa jadi pula, bukan pun untuk orang yang kena musibah, tapi untuk secara umum. Orang semua mendapatkan hikmah dari itu. bukan hanya khusus buat dia, tetapi dijadikan buat umum. Nah, sekarang saya akan menggambarkan kepada kita yang namanya hikmah secara khusus. Walaupun nampaknya dia adalah kena musibah, mendapat musibah, tetapi ternyata ada hikmah di balik musibah itu. Dan itu khusus untuk dia. Ada yang sifatnya khusus untuk dia secara duniawi, dan ada pula yang sifatnya ukhrawi atau akhirat. Syekh mencontohkan di sini yang sifatnya akhirat. Al-muqaddar alaih idha qaddar wa alaih syarran wa sabara wa ihtasabana labizalika khair. Kalau ada seseorang tertimpa musibah, katakanlah dalam contoh hadis ini kematian anak, ada musibah, atau kerugian dalam dagangannya, musibah, atau tertimpa sakit, itu musibah. Ini syar. Akan tetapi syar atau musibah ini dia terima dengan sabar dan ihtisab. Dia terima semua itu dengan kesabaran dan berharap pahala di sisi Allah. Nala bizalika khairan. Kalau ada orang mendapatkan musibah tapi dia bersabar dan dia ihtisab, maka dia akan memperoleh kebaikan. Idza qadara 'alaihi syarran wa raja ila rabbih fi hadzal amr, maka kalau Allah takdirkan kejelekan, Allah takdirkan kejelekan padanya, dan dia kembali kepada Allah dengan sebab perkara ini, misalkan seseorang jika kana fi nikmatin daiman fat yam fa syukra mun'im azza wa jalla wa la tahid ila Allah. Kata Syekh, karena seseorang kalau terus menerus dalam keadaan kenikmatan, dia akan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Lah, adanya syar menjadikan dia kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah. Faida usiba bidharra tadhakkar wa raja' ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menimpa kejelekan padanya, maka dia menjadi ingat kepada Allah, menjadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini faedah azimah lahu, maka menjadi sebab kebaikan padanya. Kita sering mendengar ada orang yang la'ab selalu bergelimang dengan kemungkaran dan kemungkaran. Minum minuman keras pagi, siang, sore. Subhanallah, satu hari dia berkendaraan dalam keadaan mabuk dan terjadi kecelakaan. Semuanya mati kecuali satu orang saja. Yang semula setiap hari dia mabuk-mabukan, subhanallah, Allah berikan kecelakaan, mungkin kakinya patah atau sebagainya. Setelah dia sembuh, dia tersadar. Alhamdulillah, musibah yang menjadikan, mengantarkan kepada kesadaran dia. Ini adalah faedah azimah, hikmah. Kecelakaan yang semula ada syar, ternyata ada hikmah yang Allah berikan dari kecelakaan itu. Antum bisa kiaskan keadaan yang lain. Ada kalanya musibah yang kita anggap musibah ternyata adalah hikmah. Kita sering dengar pula yang sifatnya hikmah untuk pribadi. Kadang ada orang sedang mau pergi ke satu tempat, dia terburu-buru karena waktu mau akan terbang naik pesawat. Dia berusaha subhanallah di jalan ada sesuatu yang menghalanginya, entah kecelakaan kecil, lalu dia melanjutkan sehingga sampai di airport terlambat dia, pesawat sudah jalan. Dia marah-marah ketika itu. Dia kesal karena ada halangan-halangan tadi. Setelah 2 jam dia mendengar ternyata pesawatnya meledak, semuanya mati, semuanya meninggal. Subhanallah, keterlambatan atau adanya halangan kecil di jalan yang menyebabkan dia terlambat. Keterlambatan adalah musibah bagi dia. Sampai dia marah-marah, ternyata di balik itu ada hikmah Allah selamatkan dari kecelakaan. Ini sifatnya hikmah khosoh terhadap orang menimpa yang tertimpa tadi. Ala binisbah lil akharin fa inna hadha muqaddar ala shakhsin idza darrahu faqad yantahi bi al akharun. Bisa jadi ada satu musibah, maka musibah ini menimpa seseorang. Bagi seseorang ini adalah musibah, dharar bagi seseorang itu. Tapi bagi yang lain adalah bermanfaat sekali. Syekh memberikan contoh misal di rajul indahu bayt min at-tin. Ada orang yang punya rumah, misalkan ada satu tempat, satu perkampungan, ada orang punya rumah, rumahnya dari tanah liat. Karena syekh tempatnya di Saudi, di Timur Tengah, di sana ada rumah terbuat dari tanah liat. Mungkin kalau tidak di sini, rumah dari bambu ataupun dari kayu, rumah gubuk. Fa'arsallahu mataran al-gharizan, ghaziran, daiman. Maka Allah turunkan hujan yang sangat keras sekali, sangat deras sekali, dan terus waktunya lama. Fa'in suad hazal bait yatadarrar. Kalau hitungan kita dari sahibul bait yang rumahnya dari tanah liat atau dari gubuk, maka akan berpengaruh hujan yang demikian itu, menjadikan hujan itu adalah musibah bagi dia. Untuk rumah tanah, kalau kena keguyur hujan besar terus menerus, ya akan jebol rumahnya. Demikian pula rumah gubuk, kalau di hujannya hujan besar, angin juga akan jebol. Maka kondisi demikian adalah musibah bagi sang pemilik rumah. Lakin al-maslahah lil-amah lin-nas, maslahah yantafi'una biha. Akan tetapi kalau kita tinjauannya dari masyarakat secara umum, maka hujan besar ini adalah maslahah yang akan bermanfaat untuk banyak pihak. Dengan adanya hujan, sumur-sumur yang tadinya kering menjadi terairi kembali. Sawah-sawah yang juga kering terairi kembali. Hutan yang sudah mengering juga terguyur air jadi hidup. Ladang yang tempat orang itu mengembalakan ternaknya, tidak ada rerumputan, dengan adanya hujan, rerumputan itu tumbuh kembali. Jadi maslahat buat tumbuh-tumbuhan, maslahat buat hewan, dan maslahat semua itu buat manusia secara umum. وما ذلك فقوله شرا لهذا الشخص امر نسبي. Kalau demikian, maka kejelekan yang menimpa seseorang itu, ini perkara yang sifatnya nisbi, tidak mesti. Iz innahu syarra min wajhin lakin khairan lahu min wajh akhar. Karena kalau dilihat dari satu sisi, betul ada syar, Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain yang lebih besar manfaatnya, ternyata itu adalah khair, kebaikan yang ada. Ayat ta'id bihi wa ya'lam anna al-malja' huwa Allah azza wa jal. La malja' illa ilaihi. Maka kita dengan ini mendapatkan nasihat. Dan kita mengetahui bahwa tempat kita memohon, tempat kita kembali adalah Allah azza wa jal. Tidak ada tempat untuk kita memohon kecuali hanya kepada Allah saja. Fayastafid min hadza fa'ida akbar ma hasalahu min al-mudharrah. Oleh karena itu, ada fa'idah besar yang kita ketahui, dengan demikian bisa kita ketahui, bahwa ada fa'idah besar di balik musibah yang menimpa itu. Al-muhim, kata Syekh, annal mu'allif zakara hadzal hadits fi as-sabr. Kita lihat bahwa sang mu'allif, apa mu'allifnya? Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di bab as-sabr. Kenapa? Li'ana fihi fa'idah azimah. Fima idha sabara insan ala fadl fakiyahu. Adanya fa'idah besar ketika seseorang kabar menghadapi musibah, ketika diambil sang kekasihnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'anahu laysa lahu jaza illa al-jannah. Yang perlu kita sadarkan kepada kita, kalau Allah ambil sang kekasih kita, ingat-ingat bahwa Allah telah menyediakan untuk kita pahala besar itu al-jannah. Sekedar tambahan, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Saibah, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi di lain riwayat, di mana Rasulullah bersabda, "Idza mata wali abdi mu'min, kalau meninggal anak seorang hamba mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, qabattum walada abdi, apakah engkau telah mengambil nyawa anak hamba-ku? Qalu na'am. Maka malaikat mengatakan, na'am ya Allah. Qabattum tamarda fu'adihi, kamu telah mengambil bagian dari hatinya atau kekasih hatinya. Qalu na'am. Maka malaikat mengatakan, na'am ya Rasul, ya Allah. Qala fama qala. Lalu ketika kamu mengambil anak hambaku itu, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qalu istarja wa hamidaka. Dia mengatakan istarja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa hamidaka. Dia mengatakan alhamdulillah. Di dalam riwayat Tirmidzi katakan hamidaka wa istarja, mendahulukan ucapan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qala abnu lahu baitan fil jannah wassamu baita alhamd. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, buatkan untuknya baitan fil jannah, rumah di surga. Dan sebutlah nama itu, apa rumah itu, dengan nama Baitul Hamd. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika musibah mengenai kita dengan diambilnya anak kita atau kekasih kita, lalu kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, atau mengatakan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dicabutnya, bukan kita menangis saja ataupun berteriak-teriak dia terima. Tetapi yang kita ucapkan dalam keadaan musibah besar seperti itu, alhamdulillah, kita tetap memuji Allah. Kita mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berjanji untuk mereka yang mengatakan alhamdulillah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas kematian anaknya, Allah akan bangunkan untuk mereka rumah di surga yang disebut alhamdulillah. Ini efek dari sabarnya seseorang dalam menghadapi musibah. Tidaklah mungkin dia sanggup mengatakan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un kecuali hanya orang yang sabar saja. Oleh karena itu, kalau kita kembali pada hadis yang kata Allah SWT, mali abdi mu'min indi jaza'un iza fakatu safiyahu min ahli dunia umaihda sabahu illa al-jannah. Tidaklah seorang hamba mu'min kepadaku, beriman kepadaku, aku akan berikan balasan ketika diambil kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia berharap ahli di situ, kecuali aku beri balasan Bismillah, a'udzani Allah wa iyyakum. Inilah kesabaran, besarnya makna sabar. Semoga hadis ini menjadikan pelajaran bagi kita, memberikan ilmu bekal yang akan bisa kita jalani ketika Allah uji kita, ketika Allah hadapkan kita dengan ujian seperti dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Naam. Gitu? Gitu dulu Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.